limbula libanda po ekobondela boliko bondenge o nanoke limbula libanda po ekobondela boliko katedie nanoke limbula libanda po ekonokela boliko Costa.